Qala Imam Syafi'i rahimahullah. Wa'alam anna akthar aw kathir min al-mufassirin ketahuilah semuanya kebanyakan dari ahli tafsir mereka menyebutkan di dalam kisah ini yazkuruna fi hadhihi al-qissah mereka menyebutkan pada kisah ini anna naqah qad kharajat min sakhrah samma malsa bahwasanya unta tersebut keluar dari sakhrah batu yang besar sama malsa sama apa coba lihat malsa licin iqtarafuha ala salih mereka tuduhkan atau mereka bicarakan terhadap salih alaih salatu salam wa annaha tamakhadat tamakhad al-hamil akharajat al-naqah wa hum yanzurun maka keluarlah unta tersebut sedangkan kaumnya melihat menyaksikan wa anna laha fasiran hina aqaruha dan mereka memiliki fasil kotoran atau yang semisalnya ketika disembelih laga salat ragayat wa falak lahul jibal laqala fi wa nasalin alaih salam qala lahum ayatun nuzulil azab bikum ketika disembelih merupakan tanda diturunkannya azab kepada kalian antusbihu fil yawmil awal min al-ayyam salat wujuhukum musfarrah sehingga kalian di pagi harinya yaumil awal pada hari yang pertama dari tiga hari tersebut wajah-wajah kalian menguning hari yang kedua memerah hari yang pertama, yang kedua, yang ketiga muswaddah wajah kalian menghitam Nakul halaman Israeliyat Allah telah memberi nakulnya di tafsir kitab Allah. Semuanya ini adalah Israeliyat. Semuanya ini adalah Israeliyat yang tidak pantas dinukilkan di dalam tafsir Allah Azza wa Jalla. أليس القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه sedangkan Al-Quran tidak memberikan petunjuk di dalam hal itu dari segala bentuk sisinya dari segala sisinya bahkan lokana sahihah bahkan kalau seandainya kisah ini benar la zakarah Allah. Saya pasti Allah akan sebutkan kisah ini. Karena fiha min al-ajaib wal ibar wal ayat ma la yuhmiluhu ta'ala wa ila zikrah. Karena di dalamnya ada keajaiban-keajaiban dan ibrah dan ayat yang tidak bisa disepelekan dan dibiarkan penyebutannya. Hati-hati mentarikin la yusak binakri. Sehingga sampai-sampai kisah tersebut datang penukilannya dari yang tidak siqah. Al-Quran yukadzab ba'd bihadzal madhkurat. Bahkan Al-Quran bisa didustakan dengan kisah ini yang disebutkan tadi. Karena inna salihan lahum, Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, tamattu fi darikum thalathata ayyam. Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian 3 hari. Tamattu tan'amu taladzadzu bihadza alwaqt qasir jiddan. Bersenang-senanglah kalian pada waktu yang terbatas ini. Innahu laysa lakum min al-mata' wa ladzah siwa hadza. Karena yang demikian tidak ada waktu lagi dari merasakan kelezatan, kesenangan, kecuali waktu ini. Ilazatun wa tamatta' liman wa'adahum nabiyam ukul azab. Kelezatan, sehingga kalian bisa bersenang-senang 3 hari yang sudah Nabi janjikan bahwa saya akan turun azab kepada kalian. Adzakarallahum uku muqaddimatih. Dan disebutkan awal-awal kejadiannya turun azab waqat yauman fa yauman ala wajh ya'umuhum wa yashmuruhum ihmarar wujuhihim wa sifraruhum wa sujaduhum min al-azab. Tetapi pada kisah tersebut, hari pertama wajahnya kuning, hari kedua merah, hari berikutnya menghitam. Ini tanaqud, ini bertentangan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran Allah mengatakan tamattu fi diyarikum thalath ayyam. Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian 3 hari. Nah, ini malah dalam disebutkan tahapan-tahapan azab. Hal-hal ila munaqidun al-Quran. Kisah ini tidak ada lagi kecuali bertentangan, berbenturan dengan Al-Quran. Sehingga mencukupkan dengan apa yang ada dalam Al-Quran cukup. Tidak perlu dicari-cari lagi. Tidak perlu dibahas-bahas lagi yang tidak jelas, tidak pantas dinukilkan. Naam law sahha syai'un an Rasulillah. Iya, kalaulah seandainya sahih sesuatu kabar berita dari Rasulullah SAW. Mala yunaqid kitab Allah, dari yang tidak berbenturan dengan kitab Allah. Fa'ala ra'as wal'ain, maka kita hormati. Ya, ini istilah aja. Fa'ala ra'as wal'ain, di atas kepala dan mata, maksudnya kita sambut. Ini istilah orang-orang Arab sekarang. ala ra's wal ain. Ini istilah seperti ini. Jaro ala al-sinatil Arab. Sering digunakan oleh bangsa Arab. Nah. Wa mimma amara al-Quran bittiba'i. Dan inilah yang diperintahkan Al-Quran untuk mengikutinya. Wa ma'atakumur rasul fakhudhuh. Wa manahakum fantahu. Waqad taqaddama annahu la yajuz tafsir kitab illa bil akhbar israiliyat. Sudah lewat bahwasanya tidak boleh menafsirkan kitab Allah dengan israiliyat. Kalau ala tajwid riwayat bil umur lati la yajim bikadbiha. Kalau Allah membolehkan riwayat dari mereka dengan perkara allati la yuzam bikadbiha, yang belum pasti juga, dari riwayat yang lain belum pasti juga untuk didustakannya. Inna ma'ani kitabillah yaqiniyah, karena makna kitabullah yakin. Nah, israiliyat masih meraba-raba. Tilkumullah itu saddaq wala takadzdzab. Fala yumkin ittifaquhuma. Israiliyat tidak bisa dipercaya juga. Tidak bisa didustakan. Sehingga fala yumkin ittifaquhuma. Tidak mungkin cocok dengan Al-Quran yang sudah paten. Yang sudah paten. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj. Sampaikanlah kisah cerita tentang Bani Israel wala haraj, tidak mengapa. Jadi kalau nah bertentangan dengan Al-Quran, maka ini yang dikritik oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Tidak boleh, karena berbenturan, bertentangan dengan ayat tamattau fi darikum salasata ayyam. Ini berbenturan, bertentangan dengan tadi kisah tadi. Sehingga enggak perlu, enggak usah dinukilkan kisah-kisah seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.